Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Usrul Akhir atau tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, yang mana pada hari ini akan kita lanjutkan soal ke-24, yaitu apakah surga dan neraka itu ada. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa surga, neraka adalah di antara makhluk-makhluk Allah yang gaib bagi kita, yang tidak bisa kita lihat. Sebagaimana juga malaikat, ya, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga tidak dapat kita lihat. Semuanya itu adalah ada, dan berdasarkan dengan Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kita terhadap surga dan neraka mencakup tiga hal, ya. Yang pertama, al-i'tiqadul jazim bi annahuma haqqun, ya. Jadi kita meyakini dengan kemantapan, ya, keyakinan yang sempurna bahwa surga dan neraka itu ada. Benar adanya, ya, benar adanya. Kemudian kita yakin bahwa surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, dan neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang kafir ataupun munafik. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 56 sampai 57. Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannat. Ya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi ayat ini di dalam surat An-Nisa ayat 56 sampai 57 menunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu memang benar adanya. Dan surga adalah tempat kembali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka adalah tempat kembali orang-orang yang ingkar lagi berbuat nifak. Kemudian yang kedua, para pemirsa dimuliakan Allah, i'tiqad wujudihim al-an, ya, keyakinan kita bahwa surga dan neraka itu sekarang ini sudah ada. Sekarang ini sudah ada, tetapi kita belum bisa melihatnya. Surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah SWT menyebut dengan u'iddat, yang telah disediakan. Ya, ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada sekarang ini. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Allah berfirman tentang neraka, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24, Allah berfirman, "Fattaqun nar," ya. Maka peliharalah diri kalian dari neraka. allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya, di sini sama penggunaan, ya, kata kerjanya yaitu uiddat, yang telah disediakan, ya. Kalau tadi uiddat lil muttaqin, ya, al jannah uiddat lil muttaqin. Kalau ini ayat dalam surat Al-Baqarah ini mengenai neraka, uiddat lil kafirin, ya, yang telah disediakan bagi orang-orang yang ingkar. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittala'tu fil jannah fa ra'aitu aktsara ahliha al fuqara, aku menjenguk ke surga, ya, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir miskin. Wattala'tu finnar fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku menjenguk neraka, ya, aku dapati kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ini menunjukkan bahwa surga neraka itu adalah benar dan ada sekarang ini, sudah ada sekarang ini, ya. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan Allah, keyakinan kita, keimanan kita terhadap surga dan neraka, yaitu bahwa keduanya, surga dan neraka itu akan kekal abadi, dan penghuni surga dan neraka juga akan kekal abadi. Dalilnya bersumber dari firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 13. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Subhanallah, sebuah kemenangan yang besar bila seseorang telah masuk ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, ya. Kemudian di dalam sebuah surat yang lain, surat Al-Jin ayat 23, Allah juga berfirman tentang neraka, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada," dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudkhilullahu ahlal jannah al-jannah." Allah Subhanahu wa taala memasukkan penduduk surga ke dalam surga, "wa ahlun narin nar," dan penduduk neraka ke dalam neraka. "Tsumma yaqumu mu'adzinun bainahum," kemudian ada penyeru di antara mereka yang mengatakan, "Ya ahlal jannah la maut, wa ya ahlan nar la maut." Wahai penduduk surga, tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, tidak ada kematian lagi. "Kullun khalidun fiha, kullun khalidun fi ma huwa fi," masing-masing kekal pada tempat yang dia ada padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyimak beberapa ayat yang berkaitan dengan surga, beberapa ayat yang berkaitan dengan neraka, begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk dari orang-orang yang mewarisi surga, yang mewarisi surga Firdaus, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka, dari siksaan yang tiada tara, di mana api neraka itu adalah 70 kali dari berlipat gandanya api yang ada di dunia ini. Api yang ada di dunia kita tidak tahan. Bagaimana pula dengan api yang ada di neraka? 70 kali lebih dari itu. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, bila kita sudah bisa, ya, masuk ke dalam surga, maka kita akan lupa segala penderitaan, segala yang kita alami di dunia, segala musibah yang kita dapatkan selama kita hidup di alam fana ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kita di atas agama Islam dan menjadikan amal kita semakin hari semakin baik dan meningkatkan kualitas amal serta ketakwaan kita. Allahumma amin. Sampai di sini para pemirsa, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.